والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواتي في الله عزكم الله الحمد لله pada pagi ini kita kembali membuka lembaran-lembaran buku Aisyar ini untuk mempelajari beberapa hukum yang terkait dengan huruf-huruf Arabiyah dalam bacaan Al-Quran, dan telah kita pelajari hukum yang terkait dengan lam, lamul harf, huruf lam, al-ta'rif. Kemudian kita sudah memasuki hukum yang kedua, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ada empat. Yang pertama izhar, yakni nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi. Yang kedua adalah ikhwa, yaitu membaca nun dengan samar ketika bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf yang berjumlah 15, yaitu ta, fa, jim, dal, dal, za, sin, shin, nam, kemudian sod, wad, ta, wa, fa, qaf, dan kaf. Dan telah kita praktekan kaifiyah, cara bagaimana mendatangkan nun yang disamarkan, yaitu dengan melepaskan lidah dari makhraj nun dan menyiapkan lidah atau mulut untuk mengucapkan huruf yang datang setelahnya. Kemudian memberikan gunnah yang sempurna. Dan untuk huruf-huruf yang tebal seperti sad, wad, ta, dha dan qaf, maka juga memberikan sifat tafkhim pada nun atau suara gunnah pada nun yang sudah tersamarkan. Untuk huruf qaf dan kaf, ketika nun sukun bertemu dengan huruf ini, qaf dan kaf, maka suara gunnah itu mendominasi, bahkan mengalahkan suara pada makhraj atau pada bagian lidah. Lidah bagian belakang menempel ke atas, kemudian suara hanya mengalir melewati khoyshum. Jadi terjadi inghilaq atau penutupan secara sempurna pada makhraj mulut, sehingga suara gunnah mendominasi dan bahkan sempurna melewati khoyshum, tidak berbagi dengan suara dari bagian lidah. Nah, ini beberapa kaidah yang telah kita baca pada pertemuan yang terakhir. Kemudian di hadapan kita ada latihan-latihan. Kita ambil pada pertemuan kali ini ad-dars al-khamis wa sittun, pelajaran ke-65. Pelajaran ke-65 mempraktikkan penerapan mempraktikkan ikhfa pada nun sukun dan tanwin. Tayyib. Kita baca halaman 81 pelajaran ke-65. In kuntum shadiqina. Ada dua tempat ikhfa nun

ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا hati-hati pengucapan huruf-huruf wawu walau ya wawu sukun walau syi'na hamzahnya sempurnakan berikan sifat syiddah syi'na tidak tersisa suara syi' la ba'athna beri sifat rukhawah fi kulli ya, hamz khafif pada kaf ku qaryatin tafkhim pada qaf qar ya tidak terulang getarannya yatin ya gunnah ya idgham bi gunnah walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhiran baik berikutnya idgham nun sukun atau tanwin pada huruf mim ya pelajaran 69 kita ambil yang paling bawah dari halaman 86. Baik, perhatikan. Itu apa? Nun sukun atau tanwin pada mim. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin. Ada tiga tempat. Wala amatum mu'minah khairum min mim musyrikah ada tiga tempat semuanya itu kamu sukun pada mim kita ulang wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin ولا عبد مؤمن خير من مشرك نعم yang berikutnya wala abdun tanwin bertemu dengan mim ya, juga ada tiga tempat berikutnya idgham nun sukun atau tanwin pada huruf wawu طيب kita ambil dua contoh terakhir ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولا رطب طيب ulangi ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب demikian hukum idgham ya idgham pada yarmulun idgham nun sukun pada yarmulun nah dengan demikian selesailah apa hukum pembahasan tentang hukum nun, nun sukun dan tanwin. Taib. Apa sebabnya idgham nun sukun pada yanmu? Kenapa nun sukun diidghamkan ke ya atau ke mim, ke wawu dan nun? Ya. Sebabnya adalah apa? At-taqarrub, kedekatan makhraj atau sifat pada ya, nun dan mim. Ya. Mim dan wawu, afwan. Adapun nun ketemu nun, kenapa diidghamkan nun sukun ke nun? Karena kesamaan, ya, kesamaan jenis huruf, kesamaan huruf, ya, nun dengan nun. Ya. Maka kalau yang satunya nun sukun, yang berikutnya adalah nun yang berharokat, maka pasti wajib diidghamkan. Nah, berikutnya hukum mim sukun, hukum mim sukun. Ada tiga jenis atau ada tiga hukum mim sukun. Idgham, ikhfa dan izhar. Idgham, ikhfa dan izhar.

زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. Nah, kita ambil contoh yang terakhir. Nah, di sini banyak ya contoh bacaan mim yang dibaca secara idhar. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ya idhar أَجْرُهُمْ عِنْدَ idhar rabbihim wala alaihim wala hum yahzanun juga idhar. Kita ulang lagi. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walahum yah itu ya, kemudian ha yah, kemudian za, kemudian nun wawu nun yahzanuna. Nah, taib, ini hukum mim sukun, ada idgham, kemudian ada ikhfa, ada pula idhar yang semuanya diberi julukan syafawi ya, karena idgham ini terjadi pada bibir, idharnya juga terjadi pada bibir, ya khfa'nya juga pada bibir. Ya, syafah, syafah itu apa? Bibir. Sehingga dinisbahkan kepada maudhi', tempat terjadinya hukum ini yaitu syafah. Sehingga dikatakan hukum apa? Idhar syafawi, idgham syafawi, ikhfa' syafawi. Taib, inilah pelajaran kita pada pagi ini. Masih ada beberapa hukum. Hukum lam, ro, kemudian kita akan bahas juga tentang mad, macam-macam mad, dan insya Allah kita akan ambil beberapa hal yang penting dari apa juz yang keempat biidznillah ta'ala. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.